Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para jamaah masjid As-Shadiqul Amin dan juga para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Dengan segala nikmat dan karunia Allah, kita berkumpul kembali pada sore hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Barakallahu fikum. Dan seperti biasanya, tafaqquh fiddin kita adalah membaca kitab fikih, yaitu kitab Fiqhul Muyassar. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki bab tentang sholat sunnah, dan kita sekarang masuk ke pembahasan yang keempat, dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahutaala, al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, fi adadir rawatib, pada jumlah bilangan sholat rawatib. Qala wa rawatibu jam'u ratibatin, dan rawatib adalah jamak dari ratibah. Wa hiya da'imatul mustamirah, artinya da'ima, selalu, mustamirah, berlangsung. Wa hiya tabi'atu lil faraid, dan ini mengikuti faraid, mengikuti yang wajib. 6. Artinya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. 6. Yang rawatib itu berasal dari kata rotibah, yang artinya terus menerus. 6. Kenapa dikatakan sholat sunnah ini dikatakan sholat sunnah rawatib? Karena dia terus menerus ada mengikuti sholat wajib. Yang sholat wajib ini selalu ada dalam sehari semalam 5 kali. Sholat rawatib ini mengiringi sholat-sholat wajib ini. Hanya saja nanti ada sholat rawatib qobliyah, ada sholat rawatib ba'diyah. Sholat rawatib qobliyah yaitu yang dikerjakan sebelum sholat wajib, yang ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Dan ada sholat rawatib yang hukumnya sunnah mu'akkadah, yang sangat kuat ditekankan untuk dikerjakan, dan yang hukumnya ghairu mu'akkad, ghairu mu'akkada, yang tidak kuat untuk dikerjakan. Artinya silakan dikerjakan, itu baik, tidak pun tidak masalah. 6. Barakallahu fikum. Itu maksud dari salat rawatib. Qala qala al-mu'allif rahimahutaala, wa fa'idatu hadhihi rawatib, dan faedah manfaat dari salat rawatib ini, salat sunah rawatib ini manfaatnya, annaha tujbirul khalal, tajburul khalal wan naqsa alladhi yaqa'u fil faraid, yaitu memperbaiki kerusakan dan kekurangan yang terjadi pada kewajiban, yaitu memperbaiki kekurangan, memperbaiki kekeliruan, kesalahan yang sempat terjadi pada penunaian sholat wajib. Kama mabo bayanuhu, seperti yang telah lewat penjelasannya. Qala wa adadu rawatibi asyru raka'atin, jumlah sholat rawatib ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Naam. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mazhab Abu Hanifah, bahwasanya jumlahnya adalah 12 rakaat. Naam, karena hadis Ummu Habibah yang akan disebutkan nanti. Naam. Adapun menurut Imam Malik, beliau tidak memberikan batasan jumlah menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Qala wa adadur rawatib asyru rakaat. Jumlah salat rawatib ada 10 rakaat. Wa hiya al-madhkuratu fi hadits Ibnu Umar. Dan ini disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar. Yang 10 rakaat ini disebutkan pada hadis Abdullah bin Umar. Qala hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da dhuhri. Aku hafal dari Rasul 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Ini hafal apa? Hafal salat sunnahnya Rasul, salat rawatibnya itu, yaitu 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qoblal ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kanat sa'ah la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ada satu jam, satu waktu yang aku tidak masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak tahu apa yang dikerjakan Rasul di jam tersebut. Fa hadatsatni Hafsah, maka Hafsah bercerita kepadaku tentang waktu itu, yang satu waktu itu tidak masuk. Annahu kana idza tala al-fajr, bahwasanya beliau Rasulullah sallam apabila terbit fajar, masuk waktu subuh, terbit fajar, wa adzanal muadzin, dan muadzin mengumandangkan adzan subuh, shalla rakaatain, maka beliau salat 2 rakaat. Artinya apa? 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, ini 10 rakaat yang dimaksud dengan salat rawatib sehari semalam yang berjumlah 10 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Kemudian ini 4 ya. 6, 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Berarti ada berapa rakaat? 10 rakaat. Qala wa ta'akkadu lil muslim an yuhafidha 'ala 12 rakaatan. Dan menjadi kuat untuk dikerjakan bagi sang muslim agar menjaga 12 rakaat. Agar menjaga 12 rakaat. Nah, artinya apa? Bukan sekedar 10, namun 12 rakaat dalam sehari semalam. Seperti tadi disebutkan pendapatnya Imam Abu Hanifah ataupun yang lainnya. Qala liqali nabihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asrata rakaatan illa banallahu lahu baitan au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidak ada seorang muslim pun yang ia itu salat dalam sehari semalam 12 rakaat melainkan Allah akan membangunkan baginya satu rumah, atau melainkan akan dibangunkan kepadanya satu rumah di sorga. Tidak ada seorang muslim pun yang dia itu salat sehari semalam 12 rakaat melainkan Allah bangunkan rumah di surga. Atau riwayat yang lain ragu perawinya, atau dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa salat rawatib yang sehari semalam dikerjakan 12 rakaat, nah, menyebabkan seorang mendapatkan keutamaan berupa bangunan rumah di surga. Barakallahu fikum. Qala wahiyal asrul madhkuratu safikan. Lalu dirinci apa yang 12 itu? Dirinci 12 itu adalah 10 yang disebutkan di atas yang tadi disebutkan di atas ya, yang telah dijelaskan. Illa annahu yakunu qabla dhuhri arba'a raka'atin. Namun yang sebelum duhur itu 4 rakaat. Jadi menjadi 12, kenapa? Karena ada tambahan pada sebelum duhurnya. Kalau yang tadi 10 jumlahnya 10 tadi karena sebelum duhur jumlahnya 2 rakaat. Kapan menjadi 12? Ketika sebelum duhur mengerjakan 4 rakaat menjadi 12. Nah, jadi ringkasnya yang 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya menjadi 6 ya. 2 rakaat setelah maghrib berapa? 8. 2 rakaat setelah isya 10. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh berapa? 12. Nah, itu. Kalau faqad zada Tirmidzi fi riwayati hadis Ummi Habibata Al-Madi. Imam Tirmidzi menambahkan pada riwayat Ummu Habibah yang telah lewat, menambahkan lafad. Karena di riwayat Ummu Habibah disebutkan 12 rakaat tanpa dijelaskan mana tambahannya. Di riwayat Ummu Habibah nabi Sahih Muslim disebutkan 12 rakaat tanpa merinci apa yang tambahannya itu, yang mana. Nah, dirinci di mana? Di riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, nam dari Ummu Habibah juga. Yaitu berbunyi arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla shalatil fajr dan 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Qala walima thabata fi sahih min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dalilnya adalah karena hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha walima thabata, dan karena hadis lainnya yang telah sabit, telah sahih datang di kitab sahih yaitu Sahih Bukhari, min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata kan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla dhuhri, wasanya Rasulullah sallam tidak meninggalkan salat 4 rakaat sebelum duhur. Artinya beliau mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Artinya beliau biasa mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Nah, la yad'u arba'an qabla dhuhri. Rasul tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Qala wa akadu hadhihi rawatib. Rawatib yang paling kuat hukumnya dari yang tadi disebutkan di atas, dari 12 rakaat tadi, mana? Rak'atal fajri, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat fajar, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Wahuma sunnatul fajril qobliyah, yaitu 2 rakaat sunat sholat sunnah fajar qobliyah, sholat 2 rakaat qobliyah qoblal fajri. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Wa liqali Aisyah radhiyallahu anha, dan karena ucapan Aisyah radhiyallahu anha, an hataini rakaatain, tentang 2 rakaat ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, menceritakan Rasul, walam yakun yada'huma abadan. Rasul tidak pernah meninggalkan sekalipun 2 rakaat ini, yaitu 2 rakaat sebelum fajar. Nah, barakallahu fikum. Karena alasan itulah, atau karena alasan 2 hadis ini atau hadis yang lainnya, para ulama, sebagian ulama menguatkan, atau para ulama menguatkan bahwasanya rawatib yang paling kuat hukumnya dari 12 rakaat itu adalah sholat 2 rakaat sebelum fajar. Barakallahu fikum. Selesai dari membahas salat sunnah rawatib. Masalah khamisah, pembahasannya pada hukmul witri wa fadluhu wa waqtuhu. Hukum witir, keutamaannya dan waktunya. Ini kita akan baca setelah kita menambahkan pembahasan tambahan berkaitan dengan salat rawatib ya. Kita kasih tambahan berkaitan dengan salat rawatib. 6. Yaitu salat rawatib yang ghairu muakkad ya. Jadi yang tadi disebutkan sholat-sholat sunnah rawatib yang hukumnya mu'akkadah, yang ditekankan agar dikerjakan. Nah itu sholat-sholat sunnah rawatib tadi yang disebutkan, yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat. Sholat sunnah rawatib apa? Mu'akkadah, yang hukumnya sangat ditekankan agar dikerjakan. Nah, sunnah, hukumnya sunnah, namun ditekankan agar dikerjakan. Di sana ada sholat rawatib yang kedua yang ulama memberi judul dengan nama ghairu mu'akkadah, sholat rawatib yang tidak ditekankan untuk dikerjakan. Nah, yaitu mana yang ghairu mu'akkadah? Nah, yang ghairu mu'akkadah yaitu 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, karena tidak mu'akkadah, sebagian ulama tidak mengatakan itu rawatib. Jadi kalau yang mengatakan rawatib berarti rawatibnya ghairu mu'akkadah. Namun sebagian ulama lain mengatakan yang rawatib yang tadi, yang 12 atau yang 10 tadi rawatib. Adapun 10 rakaat sebelum maghrib ini tidak dikatakan rawatib. Nah, karena apa? Karena tidak selalu. Karena arti apa arti rawatib? Tadi selalu kan? Daima, mustamiro, selalu terus berulang, berlangsung itu. Karena yang 2 rakaat sebelum maghrib ini bisa dikerjakan bisa tidak, maka tidak layak dikatakan rawatib. Nah, namun yang kita bahas sekarang, apakah ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Nah, itu berarti pembahasannya. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib? Jawabannya ada, jika mau. Sebagian ulama mengatakan yang ini rawatib ghairu mu'akkadah. Sebagian yang lain tidak mengatakan rawatib. Nah, barakallahu fikum. Ya, intinya sholat 2 rakaat sebelum maghrib bukan sholat rawatib. Itu pendapat yang kuat bahwasannya itu bukan sholat rawatib. Ya. Menurut pendapat yang kuat 6, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, juga ulama Hanafiyah, ulama Zahiriyah, termasuk riwayat dari Imam Ahmad, termasuk pendapat sekelompok ulama dari para salaf. Nah, disebutkan di kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, faqad ruwiya anna adadan minas sahaba radhiyallahu anhum kanu yusalluna raka'ataini qoblal maghrib. Telah diriwayatkan dari sekelompok para sahabat bahwasanya mereka melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Minhum di antara mereka adalah Abdurrahman ibnu Auf, wa Ubay ibn Ka'ab, wa Anas ibn Malik, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau berkata dalam Majmu' Fatwa beliau jilid 23 halaman 124, anna sunnata qoblal asri wa qoblal maghrib wa qoblal isya salatun hasanatun. Sholat sunnah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya adalah sholat yang bagus. Laisat sunnah, bukan sholat sunnah. Maksudnya bukan sunnah rawatib. Nah, laisat sunnah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha an yattakhidha sunatan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci menjadikan sholat-sholat tadi sebagai sholat sunnah. Walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asr. Rasul tidak pernah salat sebelum asar. Wa qabla al-maghrib, sebelum maghrib juga tidak pernah. Wa qabla al-isya, demikian juga sebelum isya. Artinya tidak ada riwayat Rasul salat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, enggak ada riwayat. Secara perbuatan ataupun secara ucapan ada menyuruh, ya. Nah, menyuruh atau menyebutkan bolehnya. Qala fala tattakhid sunatan, maka jangan jadikan itu sebagai sholat sunnah. Yang apa ini? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Majmu' Fatawa, ya. Dan demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau berkata, majmu'atul adillah yursidu ila istihbabil maghrib wa qoblal isya wa takhfifuhuma kama fi raqatil fajri. Nah, majmu'ul adillah, dalil-dalil, sekelompok dalil-dalil, artinya dalil-dalil dari beberapa dalil yang dikumpulkan, Nah, menunjukkan tentang mustahabnya sholat sebelum maghrib dan sebelum isya, dan memperingan kedua sholat tersebut seperti memperingan dua rakaat sebelum sholat fajar. Nah, barakallahu fikum. Kita tambah lagi ucapan Imam Sunani. Imam Sunani berkata di Subul Salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, fuma qala fi tsalitsa liman syaa. Rasul berkata, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Lalu berkata ke yang ketiga beliau berkata, liman syaa, bagi yang mau salat. Naam. Bagi yang mau sholat. Karohiyatan an yatakhidaha nas sunatan. Beliau membenci sholat tersebut dijadikan sebagai sholat sunnah oleh orang-orang. Artinya dikatakan liman sa'ah, bagi yang mau. Menunjukkan apa ucapan ini? Beliau membenci kalau itu akan dijadikan sebagai sholat sunnah rawatib. Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai akhir ucapan beliau. Demikian juga ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Ya, ucapan Syekh Utsaimin ya, lebih jelas lagi kita baca. Setelah menyebutkan hadis yang tadi disebutkan oleh ulama yang lain, Imam Syaukani apa tadi ya? Beliau berkata, ya, hadis apa tadi? Karohiyatan an yattakhidhan nasu sunnah. Beliau membenci hal ini dijadikan sunnah sebagai sunnah oleh manusia. Artinya sunnatun rotibatun. Membenci kalau dijadikan menjadi sunnah rotiba, kata Syaikh Utsaimin. Fasolatun raka'ataini qabla sholatil maghrib bainal adzan wal iqamah sunnah. Maka sholat dua rakaat sebelum maghrib, yaitu antara adzan dan qomat, adalah sunnah. Lakinnaha laisat rotibatan. Namun itu bukan sholat sunnah rawatib. Falayam bagi muhafadzatu alaiha daiman. Maka tidak seyogianya terus-menerus dikerjakan. Li'annahu lo hafadzu alaiha lakanat rotibatan. Karena kalau selalu dikerjakan, maka menjadi sholat sunnah rawatib. Nah, perkaranya pada, berarti pembahasannya bukan perkaranya boleh enggak mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib. Kalau boleh, jelas boleh. Rasul mengatakan limang sa'a. Namun pada apa? Lebih mencocoki sunnah atau tidak? Lebih mencocoki perbuatan Rasul atau tidak? Nah, kan itu. Kalau melihat kepada lebih mencocoki perbuatan Rasul, ya tidak sering sholat maghrib. Bahkan tidak ada riwayat Rasul tadi mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib kan? Adanya sabda, sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib sampai 3 kali. Lalu berkata, liman sya'a, bagi yang mau. Naam, barakallahu fikum. Ya, ini penjelasan dari para ulama tadi yang dibacakan ya, dari beberapa kitab. Naam. Dari apa tadi? Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar As-Sunani, Imam Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Nah, ulama-ulama yang ma'ruf, para kibarul ulama. Nah, selanjutnya tentang salat sunnah sebelum asar. Nah, secara ringkas salat sunnah sebelum asar tadi telah disindir ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah sebelum asar ada sholat sunnah rawatibnya? Jawabannya apa? Kalau yang membagi sholat sunnah terbagi menjadi dua, mu'akkada dan ghairu mu'akkada, maka mereka katakan rawatib yang ghairu mu'akkada. Namun pendapat yang kuat tidak dikatakan rawatib, dikatakan sholat sunnah aja, sholat sunnah yang ghairu mu'akkada aja. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat 6 para ulama, kesepakatan para ulama yang empat madhab ya, kesepakatan para ulama yang bermadhab empat, mereka berpendapat sebelum asar itu tidak ada sholat rawatibnya. Sebelum asar tidak ada sholat rawatibnya. Namun mustahab mengerjakan dua rakaat sebelum asar, atau mustahab mengerjakan sholat sebelum asar dua rakaat, atau riwayat yang lain ada yang menyebutkan empat. Saya lupa yang empat itu sahih apa tidak. Nah, tapi ada riwayat yang dua, ada juga yang empat. Barakallahu fikum. Apa dalilnya tentang bolehnya mengerjakan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat asar? Rasul bersabda, nam dalam hadis riwayat Imam Muslim, baina kulli adzanaini sholatun, di antara dua adzan itu ada sholat. Di antara dua adzan ada sholat. Maksudnya adzan dan qomat. Dua adzan itu adzan manggil orang datang sholat berjamaah, qomat untuk mendirikan orang yang sudah di masjid agar mengerjakan sholat berjamaah dengan imam. Itu maksudnya dua adzan, dua pemberitahuan. Adzan dan qomat. Baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua adzan itu ada salat. Baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua adzan ada salat. Baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua adzan ada salat. Tsumma qala fi tsalitsa. Lalu beliau berkata pada yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau salat. Ini menunjukkan apa? Salat sunnah ghairu muakkadah. Adapun rawatib tidak, bukan sholat rawatib, namun cukup dikatakan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. 6. Kita baca keterangan Ibnu Qudamah ya. Ibnu Qudamah ini ulama yang bermadzhab Hambali. Beliau berkata di kitab Al-Mughni 6 jilid 2 halaman 93 dan 94. Dan juga disebutkan di Kashful Qanaah ada. Dil Baihaqi. Qala wa mimman kana yusalliha arba'an minas sahaba Ali ibni Abi Thalib. Di antara para sahabat yang sholat 4 rakaat sebelum asar adalah Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ibrahim An-Nakhai kanu yusalluna arba'an qoblal asri. Ibrahim An-Nakhai berkata mereka para sahabat sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Wala yarawnaha minas sunnah. Mereka tidak memandang itu sebagai sholat sunnah. Tidak menganggap sebagai sholat sunnah. Maksudnya bukan sholat sunnah rawatib maksudnya. Yang jelas memang sholat sunnah kan, itu bukan sholat wajib. Namun maksudnya bukan sholat sunnah rawatibnya. Wa mimman kana la yusalli qoblal asri syai'an, dan di antara sahabat atau di antara ulama yang tidak sholat asar sama sekali, yang tidak sholat sunnah sebelum asar sama sekali, Sa'id ibn al-Musayyab, Hasan al-Basri, Sa'ad bin Mansur, Qais ibn Abi Hasim, Abul Ahwas, wasu'ila Sya'bi an raka'ataini qoblal asri, dan Imam Asy'abi ditanya tentang dua rakaat sebelum salat asar. Faqala, beliau menjawab, in kunta ta'lam annaka tusallihuma qobla an tuqima fasalli. Faqala Musya'bi yadullu ala annahum kanu yu'ajjiluna salat al-asri wa anna man taraka salata qoblaha innama kana khasyata an tuqama salah wa huwa fi nafilah. Ya, intinya sebagian ulama mengerjakan salat ini dan tidak menganggap sebagai salat rawatib, dan sebagian ulama tidak mengerjakan sama sekali karena tidak ada hadis tidak disebutkan di hadis yang kita bahas tadi. Hadis apa? Hadis yang sholat rawatib jumlahnya 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Barakallahu fikum. Ya, di kitab yang bermadzhab Syafi'i seperti Tuhfatul Muhtaj, Nahlil Haitsami dan kitab yang lainnya disebutkan As-sunanur ratibatul mu'akkada inda syafi'iyah qasiratun ala asyrati raka'at. Sunnah mu'akkada, sunnah ratibah mu'akkada, sholat sunnah rawatib yang mu'akkada, menurut ulama syafi'iyah hanya terbatas pada 10 raka'at. Walaysa minha sunnatu sholatil asr, dan tidak termasuk sholat sunnah asar. Wa in kanat min jumlati sunani ratiba la muakkada. Meskipun kalau ia itu dianggap sebagai bagian daripada salat sunah ratiba, maka yang tidak muakkad, salat sunah yang la muakkada. Wa in kanat min jumlati sunan ratiba, jika itu termasuk dari bagian daripada salat sunah ratiba, maka yang tidak muakkad, hukumnya yang ghairu muakkada. Nah, ini berkaitan dengan asar, kita tambah yang isya ya. Kalau pembahasan kita sudah selesai ini, cuman ini tambahannya aja. Ya, pembahasan kita sudah selesai karena untuk halaman berikutnya akan kita bahas pada pertemuan mendatang tentang sholat witir. Nah, itu ya. Jadi kita tambah lagi tentang sholat apa ini? Sunnah isya, 2 rakaat sebelum isya. Hukumnya apa? Seperti sama sebelum maghrib. Seperti juga sebelum sholat sunnah asar, biru mu'akada. Sekarang kita tambah yang sholat sunnah sebelum Jumat. Nah, tambahan terakhir, membahas sholat sunnah sebelum sholat Jumat dan sesudah sholat Jumat. Kita jadikan sebagai pembahasan yang terakhir. Apakah sholat sunnah sebelum sholat Jumat disyariatkan? Atau lebih khususnya pada, apakah disyariatkan sholat sunnah sebelum imam keluar menghadiri Jumat, sebelum naik mimbar, apakah disyariatkan ada sholat sunnahnya? Nah, sebagian ulama ada yang mensunahkan. Kita baca ya. Di kitab yang bermadzhab Maliki menyebutkan, Ki Hasya Adawi ala Kifayati Talib Arabani dan juga Fawakih Dawani 6. Disebutkan qala al-Adawi al-hasil anna tanaful al-ma'mum qabla al-adhani mandub. Hasilnya, kesimpulannya bahwa salat sunah makmum sebelum adzan adalah mandub, disunahkan. Wa indahu makruh, dan di sisinya padanya juga makruh. Lil jalis, makruh bagi orang yang duduk ala mataqaddam, bagi orang yang duduk tanpa sholat sunnah. Wa inda khurujil khatib lil khutbah haram, dan ketika khatib keluar khutbah haram. Ketika khatib keluar untuk khutbah maka haram. Kalau kita dapati di masjid-masjid umum, antum pernah sholat di masjid umum enggak? Sholat Jumat, ada enggak sholat sunnahnya? Ada kan? Setelah adzan yang pertama ya, lalu adzan lagi adzan yang kedua, ya enggak? Yaitu adzan pertamanya mereka sudah masuk waktu atau belum? Sudah masuk waktu. Nah, kalau di Saudi ada banyak masjid yang dua adzan, itu banyak di Saudi ataupun di selain Saudi. Namun yang saya tahu adzannya itu setengah jam atau satu jam sebelum masuk waktu. Misalkan masuk waktu jam 12 misalnya, duhur. Nanti setengah 12 adzan. Setengah 12. Bahkan ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar yang dia keliling ngajak orang-orang di jalanan supaya tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan, ke masjid. Pakai bahasa Arab mereka sambil nyebutan ayat, nyebutan hadis atau apa. Pernah link, pernah enggak lihat potongan videonya? Pernah disebar di WhatsApp itu. Polisi amar ma'ruf nahi munkar di Saudi Arabia, setengah jam atau satu jam sebelum waktu sholat keluar, dia ngajak orang-orang untuk, ayo tinggalkan kerjaan, tinggalkan ini itu, hadiri sholat Jumat. Nah itu ya. Kalau adzan sebelum setengah jam atau satu jam sebelum itu memang dilakukan. Itu adzan pertamanya. Nanti adzan keduanya ketika imam keluar untuk khutbah. Nah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk lalu adzan kan. Nah ini adzannya, adzannya kedua. Nah, dan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, adzan hanya sekali. Ketika Rasul duduk di mimbar adzan. Nah, adapun yang menerapkan adzan yang dua adzan itu Khalifah Utsman bin Affan, dan para ulama menyebutkan ini tetap itu termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnahnya para Khalifah Rasyidin yang kata Rasul, alaikum bisunati wa sunnatul Khulafa'ir Rasyidin min ba'di. Termasuk dari sunnah Khulafaur Rasyidin yang kita diminta untuk berpegang teguh. Ya, sehingga apa? Para ulama yang mengamalkan ini di Saudi Arabia karena alasannya itu sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan, dan para ulama setelahnya dilakukan seperti itu. Namun kalau kita enggak melakukan gimana? Ya, enggak, kita lebih sesuai dengan sunnah Rasul kan. Kalau kita enggak melakukan hanya satu adzan, lebih sesuai dengan sunnah Rasul. Yang dua adzan ya mencocoki sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan. Hanya saja yang perlu diluruskan, apakah adzan dua adzan ini masuk ketika masuk waktu seperti yang terjadi di banyak masjid di Indonesia. Nah, dohirnya yang benarnya adalah sebelum masuk waktu adzan tersebut, karena juga tujuan dari kenapa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengadakan sholat sunnah dua kali, karena tujuannya untuk itu, untuk mengingatkan orang-orang agar ini waktu Jumat, agar supaya mereka bersiap-siap, jangan sampai imam naik mereka datang terlambat sehingga enggak mendapatkan keutamaan Jumat yang disebutkan pada jam pertama akan mendapatkan pahala seperti perkurban unta, jam kedua seperti perkurban apa? Hah? Sapi, jam ketiga apa lagi? Kambing ya, kambing, lalu jam keempat ayam, jam kelima telur. Nah itu, jangan sampai enggak dapat meskipun telur. Dan di hadis ini sebagian ulama salah paham. Kalau kita enggak mampu berkorban kambing apa sapi berserikat tujuh, telur saja korbannya. Nah itu ada ulama yang berpendapat demikian. Disebutan kita fikih itu. Sehingga tetap berkorban meskipun ambil telur dapur di dadar. Dimakan. Itu ya. Jadi yang ya, kita kembali tadi apa pembahasan kita? Apakah sebelum sholat Jumat ada sholat sunnahnya? Nah, di sini menurut ulama Malikiyah menyebutkan demikian. Mandub. Ya, disunahkan wa indahu makruh lil jalis alal mataqaddam. Makruh bagi orang yang langsung duduk. Wa indah khurujil khatib lil khutbah haram, dan ketika khatib keluar untuk khutbah haram mengerjakan sunnah. Nah, di kitab yang bermadzhab Asy-Syafi'i, di kitab Al-Majmu' An-Nawawi ya. Ya, juga menyebutkan hampir serupa dengan tadi. Di kitab yang bermadzhab Hambali Ibnu Muflih. Qala salatu Ahmad qabla al-adhan tadullu ala istihbab. Wa jumhur ulama liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fuma atal jum'a fa salama qudira lahu. Nah, di hadis yang telah lewat disebutkan tentang barang siapa yang mandi Jumat lalu setelah itu dia memakai minyak wangi, lalu itu pergi menghadiri masjid lalu salat yang dia mampu salat. Lalu dia mendengar imam lalu sholat bersama dengan imam ya, maka keutamaan demikian. Ya, ada hadis demikian ya. Nah, dari situ menunjukkan bahwa disunahkan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, disunahkan sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Barakallahu fikum. Namun yang lebih mudahnya sholat sunnah apa ini? Maka jika kita masuk masjid sebelum Jumat, kita kerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian jika kita mau menambah sholat sunnah berikutnya, disebut sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, karena hadis yang tadi disebutkan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu dia demikian, kemudian sholat sesuai yang ia mampu, nah ini dijadikan dalil untuk sholat sunnah mutlak. Nah, artinya ada, memang betul, sholat sunnah sebelum Jumat, ya imam sholat sunnah tahiyatul masjid, ya bagi yang baru masuk masjid, atau kalau mau ditambah lagi berarti sholat sunnah mutlak. Nah, itu, insya Allah itu pendapat yang kuat kalau dirinci ya. Adapun kalau nggak dirinci, ya tadi sebelum Jumat ada sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat sunnah setelah Jumat? Maaf, ada ucapan Ibnu Rajab yang harus saya bacakan. Ya, sebentar lagi ini mau selesai nih. Membaca yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab. Karena ucapan beliau mengisyaratkan setelah ba'da zawal silakan sholat sunnah selagi imam belum keluar. Ba'da zawal maksudnya apa? Setelah masuk waktu duhur. Kalau sebelum zawal bisa jadi waktu makruh. Waktu makruh ketika matahari tepat di atas kepala, waktu makruh kan? Yang diperkirakan oleh para ulama seperti Syaikh Utsaimin, waktu makruh ini sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum adzan. Jadi kalau waktu adzan itu jam 12, makruh dari jam 12 ke kurang seperempat sampai jam 12 mengerjakan sholat. Sholat sunnah mutlak, ya, makruh. Karena ketika itu waktu yang disebutkan dalam hadis 3 waktu atau 5 waktu yang Rasul melarang melakukan sholat. Yaitu ketika apa? Matahari tepat di atas kepala. Dan diperkirakan oleh para ulama sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum adzan, sebelum masuk waktu zawal maksudnya, sebelum masuk waktu zawal. Adapun setelah masuk waktu zawal, nah, kita baca perkataan Ibnu Rajab. Karena kebanyakan yang dikerjakan masyarakat umum setelah zawal, adzannya nunggu adzan masuk waktu ya. Lalu mereka pada sholat sunnah kan. Setelah itu imam datang khutbah. Iya enggak? Kalau yang saya pahami gitu. Masuk waktu adzan pertama. Lalu setelah adzan pertama para jamaah sholat sunnah. Iya enggak? Nah itu kalau sholat sunnah ini berarti masuk dalam perkataan Ibnu Rajab. Karena setelah zawal. Perkataan kalau kita melihat perkataan Ibnu Rajab ya. Enggak melihat kepada amalan para sahabat apakah demikian. Adzan pertama dan kedua ya jawabannya enggak, adzannya pertama, cuman pertama adzannya di zaman para sahabat. Nah. Sebentar, tadi hilang tulisannya itu, harus dicari dulu. Ya, jadi pembahasan tadi, mustahabu tatawu yaumal jum'ah qobla zawal. Mustahab tatawu sebelum sholat Jumat, mustahab tatawu sebelum sholat Jumat, sebelum zawal ya, berarti sebelum masuk waktu duhur. Ini menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabila. Ya. Kemudian pembahasannya tentang tatawuk hari Jumat setelah zawal, namun imam belum naik mimbar. Setelah zawal imam belum naik mimbar. Qala Ibnu Rajab rahimahutaala, ba'da zawali syams wa qabla khurujil imam, sebelum zawal matahari, yaitu sebelum masuk zawal, zawal itu pertama kali masuk duhur itu zawal. Sebelum zawal syams, qabla khurujil imam, sebelum keluarnya imam, fa hadzal waqtu yustahabbu sholatu fihi bi ghairi khilaf. Di waktu ini mustahab mengerjakan sholat tanpa ada khilaf. Na'lamuhu benal ulama salafan wa khalafan. Tanpa ada khilaf yang saya ketahui, yang kami ketahui di antara para ulama, baik ulama salaf ataupun khalaf. Walam yungkal ahadun minal muslimin, tidak dinukil dari seorang pun dari kalangan kaum muslimin, innahu yukrahu sholatu yaumal jum'ah. Bahwasanya makruh mengerjakan sholat pada hari Jum'at, balil qaul bidzalik kharaqal ijma'. Kharaqun lil ijma'il muslimin. Bal qaulun bidzalik kharaqun lil ijma'il muslimin. Bahkan pendapat ini, pendapatnya mengatakan makruh mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat, menyelisihi kesepakatan ijma' kaum muslimin. Kharaqun lil ijma', maksudnya menembus, merusak ijma' kaum muslimin. Itu. Ini pada pembahasan usul fikih ada namanya, apakah setelah terjadi ijma' boleh ada pendapat lain? Setelah ijma' mengatakan boleh, lalu pendapat ulama berikutnya mengatakan tidak boleh, apakah kita terima? Itu maksud ini yang dimaksud dengan kharqun lil ijma. Pendapat yang menembus ijma, menembus artinya merusak. Sudah ada ijma kok dia menyelisihi. Artinya menurut beliau ini ijma, bahwasanya boleh sholat sunnah sebelum sholat Jumat selagi setelah zawal. Nah. Wa inna makhtalafu fi waqtil qiyamis syams. Hanya saja mereka itu berselisih pada waktu qiyamus syams. Waktu apa? Sebelum zawal. Ketika matahari tepat di atas kepala. Apakah boleh kita mengerjakan sholat sunnah? Dalam keadaan matahari mau zawal. Yaitu antara jam, kalau duhur jam 12 ya. Jumat jam 12, berarti jam 12 kurang seperempat sampai jam 12. Nah, itu ulama berselisih. Makruh, apa tidak? Nah, itu. Inna makhtalafu. Wa inna makhtalafu fi waqti qiyamis syams. Nah, mereka berselisih pada waktu matahari tepat di kepala, atas kepala. Ini disebutkan di Fathul Bari Ibnu Rajab jilid 5 halaman 541. Qala Ibnu Jama'ah, innaha tusjaru yaumal jum'ah kama qad ruwiya. Karena ketika itu tusjar, neraka dipanaskan pada hari Jumat sebagaimana hal ini telah diriwayatkan. Wa qalu, mereka berkata, innahu la yustahabbul ibrod yaumal jum'ah. Dan juga mereka berkata tidak mustahab mengakhirkan sholat Jumat sampai waktunya dingin. Yaitu di waktu yang sangat panas silakan dikerjakan. Tidak mustahab menunda sampai jam 1, jam 2 gitu. Ibrod namanya kalau menunda. Bal yajusu aqibu zawal binisbati sahihati watifakil nas. Bahkan boleh setelah zawal langsung mengerjakan sholat Jumat. Menurut sepakatan ulama. Artinya kalau sholat duhur di waktu yang sangat panas boleh kita mengerjakannya bukan di awal waktu. Nanti kita kerjakan kumanakan adzan di jam 1 atau jam 2 itu boleh. Di waktu yang sangat panas ya. Kalau sholat Jumat enggak, setelah zawal langsung dikerjakan. Boleh. Atau afan. Anjuran untuk ketika musim yang sangat panas bagi sholat duhur utamanya adalah ibrod. Nah, maksudnya gitu. Kalau sholat Jumat silakan dikerjakan meskipun sangat panas setelah zawal. Afan, itu maksudnya. Nah. Ya, kita membaca perkataan para ulama besar ya. Jadi jangan antum menyalahkan anaknya. Anak menukil menyampaikan. Demikian yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang kita lihat sholat sunnah setelah adzan pertama. Nah, adzan pertamanya di waktu masuk duhur, masuk Jumat. Apakah demikian seperti yang dilakukan Utsman bin Affan dan ulama setelahnya? Kan perlu penelitian lebih jelas. Kan itu. Yang jelas kalau di Saudi tidak mengamalkan demikian, dan kemungkinan mereka yang lebih mendekati kebenaran karena mereka lebih mengerti dengan perkara tersebut. Nah, adapun tentang sholat sunahnya gimana? Sholat sunahnya di waktu setelah itu. Ya kalau kita baca keterangan di Rajab, ya di waktu itu termasuk waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Ketika setelah masuk Syawal. Jadi, nah, adapun sebelum Syawal juga ada ulama yang membolehkan. Namun menghindari waktu karoha. Waktu apa itu? Waktu matahari tegak di atas kepala. Berapa jumlah rakaatnya? Sholat sunnah setelah Jumat ini, berapa jumlah rakaatnya? Yang qobliyah ya. Sekarang tentang sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah ba'diyah. Sekarang membahas tentang sholat sunnah ba'diyah. Kita tutup dengan sholat sunnah ba'diyah setelah sholat Jumat. Laisa li sholatil Jum'ah sunnatun ratibatun qobliyah. Halil Jum'ah sunnatun ratibah qobliyah. Apakah sholat Jumat memiliki sholat sunnah ratibah qobliyah? Ya, kalau ini tentang bahas tentang sholat sunnah rawatibnya. Kalau tadi kan hukum sholat sebelum sholat Jumat, bisa dipahami? Pembahasan tadi tentang hukum sholat sebelum sholat Jumat, apa hukumnya? Seperti kita masuk sholat, masuk masjid, niatkan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat sunnah mutlak. Atau ingin sholat apa lagi? Nah, maka jawabannya rinciannya tadi. Sekarang tentang apakah ada sholat sunnah rawatibnya? Nah itu. Apakah sebelum sholat Jumat ada sholat sunnah rawatibnya? Nah, ini. Dan setahu saya yang diamalkan oleh kebanyakan orang yang ada adzan dua kali di masjid-masjid mereka, setelah adzan pertama mereka melakukan sholat Jumat, itu kata mereka sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Nah itu, kalau niatnya seperti itu maka bisa benar bisa salah. Lihat pendapat ulama, ada nggak sholat sunnah rawatibnya? Kalau niat mereka setelah adzan itu sholat rawatib, mengerti pembahasannya? Mereka yang ada dua adzan di masjid-masjid umum ada kan banyak ya. Setelah adzan pertama sholat sunnah enggak? Satu masjid sholat sunnah semua mungkin. Yang sepaham dengan mereka ya. Kalau kita tanya sholat apa tadi Pak? Sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Nah kalau jawabannya seperti itu baru kita sampaikan perkataan ulama berikut ini. Ada enggak sholat rawatibnya? Yang qobliyah lalu setelah itu yang ba'diyah. Nah. Laisa li sholatil Jum'ah sunnatun ratibatun qobliyah. Sholat tidak ada setelah sholat Jumat itu sholat sunnah rawatibnya. Sholat sunnah rawatib qobliyahnya tidak ada. Dan ini madhab Malikiyah, Hambaliyah, Hanabila, wa alaihi jumahirul ummah. Ini pendapat ulama Maliki, ulama Hambali, dan jumhur ulama berpendapat demikian. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar Asqalani. Bahkan Ibnu Hajar Asqalani ini ulama besar di madhab Syafi'i berpendapat tidak ada. Kalau kita kasih perkataan ini ke mereka, mereka, wah ini ulama kita yang berpendapat. Tapi kalau kita sampaikan perkataan Syekhul Islam, mereka kadang masih menolak. Masih menolak kalau Syekhul Islam. Nah, tapi kalau Ibnu Hajar, mereka bisa menerima. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar? Yang buru-buru boleh meninggalkan majelis ya. Pembahasan intinya sudah tersampaikan. Ini tambahan saja. Tambahan ini. Tambahan untuk memperkaya pengetahuan kita, pencerahan kita terhadap salat sunnah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah di Fathul Bari. Ibnu Hajar jilid 2 halaman 410 beliau berkata, amma sunnatul jum'ah allati qoblaha falam yathbut fiha syai'un. Amma Amma sunnatul Jum'ah allati qoblaha, adapun Jumat yang dikerjakan sebelumnya, adapun salat sunnah Jumat yang dikerjakan sebelumnya, salat sunnah qobliya. Falam yathbut fiha syai'un, maka tidak ada sedikit pun hadis yang sahih tentang perkara tersebut. Tidak ada hadis atau asar yang sahih menjelaskan tentang salat tersebut. Nah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-shawab an yuqal laisa qabla Jum'ah sunnatun ratibatun muqaddarah. Yang benar pendapat yang mengatakan tidak ada sebelum salat Jumat itu salat sunnah ratibah. Sebelum salat Jumat itu tidak ada salat sunnah ratibah muqaddarah yang ditentukan. Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 193. Dan juga perkataan beliau yang lainnya. Masih ada perkataan yang lain, namun kita cukupkan. Sekarang yang terakhir tentang sholat sunnah Jum'ah ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat Jum'at. Sholat sunnah setelah sholat Jum'at. Ikhtalafa ahlul ilmi fi adadi raka'atin sunnatul Jum'ah ba'diyah ala thalathati aqwal. Para ulama berselisih tentang sholat sunnah ba'diyah Jum'at. Ada tiga pendapat sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat Jumat. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, anna sunnatal Jum'ah ba'diyah arba'u raka'atin. Pendapat pertama mengatakan sholat sunnah setelah sholat Jumat jumlahnya 4 rakaat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat jumlahnya 4 rakaat. Nah, dan ini madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, termasuk pendapat sekelompok ulama salaf. Nah, seperti Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau salat qala Tirmidzi ruwiya an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yusalli fil Jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelahnya juga 4 rakaat. Wa ruwiya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an annahu amara an yusalli ba'dal Jum'ati rakaataini tsumma arba'an. Beliau memerintahkan orang agar sholat setelah Jumat 2 rakaat, kemudian tambah 4 rakaat. Wa dhahaba Sufyan Atsauri wa Ibnu Mubarak ila qauli Ibnu Mas'ud. Nah. Artinya ada yang berpendapat 4 rakaat. Nah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundhir dan As-Sunani. Pendapat kedua yaitu annahu mukhayyarun baina an yusalli rakaatain aw arba'an. Boleh memilih. Boleh sholat 2 rakaat, boleh juga sholat 4 rakaat. Boleh memilih, boleh sholat 2 rakaat, boleh sholat 4 rakaat. Ini pendapat Imam Ahmad, termasuk pendapat Syekh bin Baz, Syekh Albani juga. Barakallahu fikum. Di Tamamul Mina, Syekh Albani Tamamul Mina ya. Fa'idha sholat ba'dal Jum'ah rakaataini au arba'an fil masjid jaza au fil bait fahuwa abdul. Apabila selesai sholat Jum'at, apabila setelah sholat Jumat ia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat di masjid, maka boleh. Dan apabila di rumah, maka itu lebih utama. Artinya boleh milih 4 atau 2. Pendapat ketiga, in sholat fil masjid sholat arba'an, wa in sholat fi baitihi sholat rakaatain. Jika sholatnya di masjid, maka sholatlah 4 rakaat. Jika sholatnya di rumah, maka sholatlah 2 rakaat. Pendapat ketiga, kalau sholatnya di masjid 4 rakaat, di rumah 2 rakaat. Itu. Nah, pendapat ketiga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, termasuk pendapat Lajnah Daimah, fatwa Lajnah Daimah. Yaitu apa? Jika sholatnya di masjid 4 rakaat, jika sholatnya di rumah maka 2 rakaat. Nah. Barakallahu fikum, mohon maaf atas tambahan yang agak panjang. Intinya mengerti apa yang tadi disampaikan di matan kitab Fikul Muyassar ya. Kesimpulannya apa tadi? Bahwa sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib yang jumlahnya 10 rakaat menurut sebagian ulama lain mengatakan jumlahnya adalah 12 rakaat. Yang berpendapat 10 rakaat yaitu rinciannya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Yang berpendapat 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Itu kesimpulannya. Kemudian yang paling kuat dari sholat rawatib ini apa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, kesimpulannya. Kemudian tambahannya apa tadi? Sholat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, bukan dikatakan rawatib, meskipun itu sholat sunnah, disebut sholat sunnah mu'akkadah. Sholat sebelum Jumat, boleh enggak? Boleh, sebelum Jumat, sholat sunnah. Namun kalau khusus kepada apakah sebelum Jumat ada rawatib, jawabannya tidak ada rawatibnya. Namun boleh mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat, entah itu sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah setelah Jumat ada tidak? Ada, namanya sholat sunnah. Berapa rakaat? Ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan jika dikerjakan di masjid 4 rakaat, jika dikerjakan di rumah 2 rakaat. Rincian yang telah disebutkan tadi. Nah, itu ringkasnya tadi, hanya kita tadi menyebutkan dengan agak rinci ya, agak rinci. Meskipun berat untuk didengar, namun akan lebih baik disampaikan seperti ini karena lebih otentik dan ilmiah. Jadi kita mendengar langsung apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama rujukan dalam madhab ini. Demikian yang dikatakan, demikian, demikian, demikian. Barangkali antum lebih paham dengan ucapan mereka, lebih bisa memahami. Karena rubah mubalik, bisa jadi ada seorang itu menyampaikan fikih kepada orang yang lebih afqah, lebih faqih. Nah, itu ya. Karena itu seyogianya kita tuh membawakan lafaz seperti yang ada pada lafaznya para ulama. Rasul sendiri menyampaikan demikian. Memuji. Nadarallahu mura'an sami'a maqalati kama sami'aha fa'adaha kama sami'aha. Semoga Allah membaguskan wajah orang yang mendengar ucapanku, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Faruba mubalik, bisa jadi orang ini menyampaikan hadis, namun ia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih, lebih mengerti dengan hadis tersebut. Maaf, mengerti ya? Bisa dimengerti. Maksudnya, kita sampaikan ucapan itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan ucapan ulama yang ada. Jangan kita pahami A, lalu menurut saya ucapan si A adalah begini. Lalu langsung kesimpulan. Ternyata kesimpulan kita salah. Gitu ya. Nah, maka sampaikan, nih begini ucapan Rasul, begini ucapan para ulama. Lalu kalau kita mau menyimpulkan, silakan simpulkan. Bisa jadi kesimpulan kita salah, namun antum sudah tahu yang ucapan asli ulamanya. Bisa dimengerti gak? Nah, itu. Jadi ada kalanya, atau sering ya, kalau saya menyampaikan fikih itu, saya berusaha untuk menyampaikan pendapat ulama, dari ulama-ulama yang menjadi rujukan dalam madhab tersebut, yang ilmunya diambil, diterima gitu ya. Nah, berusaha menyampaikan seperti apa yang dikatakan, meskipun nanti berusaha untuk mengambil kesimpulannya, karena ya demikian. Demikian kita itu kalau hanya langsung mengambil kesimpulan, bisa jadi ternyata salah kesimpulan kita. Nah, dan bagi yang merasa berat dan lain sebagainya, ya tadi ambil kesimpulannya saja, ambil kesimpulannya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.